Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pendengar setia Radio Al-Fatah di Indonesia dan di mana saja berada, pada kesempatan sore hari ini saya beserta rombongan Muhibah Silaturahim di Malaysia. Saat ini kami sedang berada di dalam Masjid Kristal dan tentunya ini baru saja selesai dari sholat berjamaah, yaitu sholat asar. Dan saat ini pula kami akan coba untuk bercakap-cakap bersama C. Ridwan. Beliau merupakan imam Masjid Kristal di Terengganu, Malaysia ini. Baik, sudah bersama kami C. Ridwan, kami sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, C. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, gimana kabar? Baik, alhamdulillah. Baik, mungkin bisa perkenalkan nama, asal, dan mungkin umur, kemudian pekerjaan di sini. Nama saya Wan Muhammad Ridwan bin Wan Azam. Saya berasal di Terengganu ini, di Terengganu, Malaysia. Kemudian saya bertugas sebagai imam di Masjid Kristal dan juga selaku penolong pegawai agama yang menguruskan hal-hal pengurusan aktiviti masjid dan juga sekaligus memberi penerangan kepada pelawat-pelawat yang datang dan sebagainya. Saat ini C. Ridwan berapa umur? Oh, saya berumur 26 tahun. Saya ingin tahu ya, mengapa masjid ini dinamakan Masjid Kristal? Mungkin ada religinya atau sejarahnya? Nah, Pak C. Ridwan bisa sampaikan. Pertamanya, kerajaan negeri Terengganu dia ingin membina sebuah masjid yang unik, terutamanya dikenali di seluruh dunia. Pada asalnya pembinaan masjid ini dicadangkan daripada emas. Ini yang asal. Kemudian setelah diteliti, setelah dibuat kajian di seluruh dunia, ternyata kerajaan negeri Terengganu telah menjumpai sebuah masjid yang dibina di negara Brunei, iaitu Masjid Besar Brunei sendiri, Masjid Sultan Omar Ali Saifuddin, yang kubahnya sudah pun dibina daripada emas. Oleh kerana itu, dibatalkan cadangan yang pertama dan dicari cadangan yang baru, dan hasilnya dapatlah ilham daripada kristal. Namun kalau kita lihat keseluruhan masjid ini bukannya dibina daripada kristal, ianya dibina daripada cermin dan berbentuk seperti kristal. Oleh kerana kerajaan negeri tidak mampu untuk membangunkan masjid ini daripada kristal kesemuanya kerana kos yang agak tinggi. Baik. Dimulai pembangunannya atau didirikannya tahun berapa Masjid Kristal ini, Pak? Masjid Kristal ini, projek ini bermula daripada tahun 2006 dan siap pada 2008 dan dirasmikan oleh Yang di-Pertua Agong Malaysia pada ketika itu, iaitu Al-Wati Kubilah Sultan Mizan yang juga Sultan kepada negeri Terengganu pada 8 Februari 2008. Baik. Nah, kemudian kos dari pembangunan Masjid Kristal ini apakah memang sumbernya dari kerajaan atau mungkin dari donatur-donatur lain? Ya, kos pembinaan Masjid Kristal ini semuanya ditanggung oleh pihak Kerajaan Negeri Terengganu yang dikeluarkan sebanyak 23 juta Malaysia. Masya Allah. Nah, tentunya ini banyak sekali pengunjung, turis-turis dari negara-negara lain ya, baik di Indonesia maupun negara-negara di luar Malaysia. Nah, ini sudah tercatat mungkin ya, sebanyak berapa yang Pak C ketahui selama ini? Ya, sebagaimana yang anda semua sedia maklum bahawa Masjid Kristal sekarang ini memang terkenal terutama di Malaysia dan juga terkenal di seluruh dunia, saya yakin, yang mana kita mencatatkan bilangan pelancong yang agak ramai terutamanya pada musim cuti sekolah di Malaysia, yang mana bilangannya saya tidak boleh meramalkan, tetapi saudara wartawan sedia maklum bahawa suasana pelancong pada hari ini dan juga hari-hari cuti sekolah memang ramai. Nah, bagaimana dari segi keamanan sendiri untuk Masjid Kristal ini, baik siang ataupun malam hari? Dari segi keamanan maksud aktiviti? Yeah. Aktiviti. Okey, Masjid Kristal fungsi dia sama sebagaimana masjid-masjid lain yang ada di dunia ini, yang mana kita juga benarkan untuk aktiviti seperti akad nikah, kita benarkan untuk bermusyawarat ke ataupun buat aktiviti mengaji di kalangan belia ataupun kanak-kanak dan sebagainya. Aktiviti keilmuan seperti kuliah itu sudah memangnya dirancang di untuk masjid ini supaya jemaah dapat datang dan menimba ilmu di masjid ini. Iya. Jadi kalau khusus hari Jumat dipakai untuk Jumatan juga? Cuma satu masjid ini dia terletak di sebuah pulau yang mana pulau ini dinamakan Pulau Wan Man. Wan Man ini adalah penduduk ataupun tuan tanah kepada pulau ini. Setelah kerajaan negeri Terengganu membeli pulau ini daripada waris kepada Wan Man, sebab Wan Man itu dah lama meninggal dunia. Setelah itu diberikan pampasan dan kemudian dibina kompleks Taman Tamadun Islam, dibina Masjid Kristal. Tetapi pulau ini tidak mempunyai penduduk yang tetap, yang bermastautin. Oleh kerana itu, sekarang ini cadangan kerajaan negeri sedang membangunkan penempatan bertujuan untuk menjadikan masjid ini untuk solat Jumaat. Tetapi hari ini kita masih lagi tidak boleh menggunakan untuk solat Jumaat sahaja. Yang lain semua ada, solat hari raya, solat tarawih, solat lima waktu dan sebagainya. Apa alasannya tidak boleh untuk solat Jumaat? Sebabnya untuk sebuah masjid itu, di kawasan satu tempat itu mestilah mempunyai sekurang-kurangnya 40 orang penduduk yang bermastautin. Oleh kerana di sini sebuah pulau yang tidak mempunyai penduduk yang bermastautin, kita tidak boleh tarik penduduk kawasan sekitar. Sebabnya di kawasan sekitar sekeliling pulau ini sudah pun mempunyai hampir 8 buah masjid. Jadi penduduk di sana kita tidak boleh tarik dah. Baik, nah kami sendiri dari Indonesia Mohibah silaturahim ke Malaysia, di Kajang, di Malaka, dan di Terengganu. Ada hari ini juga di Perlis. Ya, Perlis. Nah, tentunya nanti malam kami akan balik ke Indonesia. Ya. Nah, harapan apa ya dengan adanya Masjid Kristal ini, Cik Ridwan sebagai Imam Sholat, harapan kedepannya? Terusnya sebagai imam dan juga warga di Masjid Kristal, saya ingin mengambil kesempatan mengalu-alukan kedatangan terutama warga daripada Indonesia secara umumnya, dan saya jemput untuk datang ke Masjid Kristal, lihatlah sendiri depan mata bagaimana reka bentuknya, bagaimana kelebihannya, bagaimana uniknya di Masjid Kristal ini, dan juga aktiviti-aktiviti yang disediakan di Malaysia secara amnya dan juga di negeri Terengganu secara khususnya, terutamanya di Masjid Kristal. Baik, terakhir ya. Cik Ridwan, mungkin ada pesan-pesan tersendiri buat ya para pengunjung kaum muslimin di mana saja berada dengan adanya Masjid Kristal ini, supaya bisa dipergunakan fadilahnya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Pesan saya kepada sesiapa sahaja yang ingin datang ke Masjid Kristal, terutamanya ingin menjalankan ataupun beribadah di Masjid Kristal, dipersilakan. Dan saya juga mengalu-alukan sebarang aktiviti-aktiviti keagamaan yang boleh menghidupkan lagi, yang boleh mengimarahkan lagi Masjid Kristal. Saya alu-alukan kepada program-program tersebut. Ya. Baik, terima kasih. Jazakallah khairan katsiran. Baik, pendengar di manapun Anda berada, alhamdulillah bincang-bincang cakap-cakap kami dengan Cik Muhammad Ridwan selaku Imam Sholat di Masjid Kristal Terengganu Malaysia ini. Semoga apa yang sudah disampaikan oleh beliau, Cik Muhammad Ridwan, bermanfaat bagi kita semua, baik kaum muslimin di mana saja berada. Demikian Fatih Ahmad melaporkan dari Masjid Kristal Malaysia. Jazakumullah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.